Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fiddin, azzaqumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-68 sampai 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli. Dan Rabbmu telah memberi ilham kepada lebah. Alittakhidhi minal jibali buyuta. Jadikanlah bagian-bagian gunung sebagai rumahmu. Wa minas sajari. Dan dari sebagian pohon-pohon. Wa mimma ya'rsun. Dan dari sebagian yang dibangun atau dibuat oleh manusia. Thumma kuli min kulli thamarat. Kemudian makanlah setiap buah-buahan yang bisa dimakan. Fasluki subula rabbiki dzulula. Dan tempuhlah jalan Rabbmu dalam keadaan tunduk kepadanya. Yakhruju min butuniha. Keluar dari perut lebah itu. Syarabun mukhtalifun alwanuhu. Minuman yang bermacam-macam warnanya. Fihi shifaa'un linnas. Pada minuman itu terdapat obat bagi manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam perkara itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau memikirkannya. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Sa'di rahimahutaala fi tafsirih fi khalqi hadhi nahlati as-saghirati allati hadaha Allahu hadhi lidayat al-ajibata wa yasa'al hal bara'i thumma arju ila baitiha allati aslahatha bita'limillahi laha wa hidayatihi laha. Di dalam ayat yang menjelaskan tentang lebah ini, terdapat tanda kekuasaan bagi orang yang mau memikirkannya. Terkait dengan penciptaan lebah yang berbentuk kecil, Allah telah memberi petunjuk kepada lebah dengan petunjuk yang menakjubkan. Memberi kemudahan lebah itu untuk mencari makanan. Kemudian untuk kembali pulang ke rumahnya yang telah dia buat dengan bagus, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada lebah. Tsumma yakhruju min butuniha hadzal aslu alladzidu. Kemudian keluar dari perut lebah itu madu yang sangat lezat. Mukhtaliful alwani bihasabi ikhtilafi ardiha wa maraiha, yang bermacam-macam warnanya tergantung perbedaan tempat tinggal lebah itu atau tanahnya ya, dan juga makanan yang dikonsumsinya. Fihi shifa'un linnasi min amradin adidatin. Pada madu itu terdapat obat bagi manusia dari berbagai macam penyakit. Fahadha jadidun ala kamali inayatillahi ta'ala wa tamami lutfihi bi'ibadihi wa annahu alladhi la yambaghi ayyuhabba ghayruhu wa yud'a siwahu. Ini semua menjadi bukti atau dalil kesempurnaan perhatian Allah Ta'ala, kesempurnaan kasih sayang Allah kepada hambanya, kelembutan kasih sayang Allah terhadap hambanya, dan menunjukkan bahwa tidak sepantasnya selain Allah yang dicintai, juga tidak sepantasnya selain Allah yang diibadahi. Nah, setelah kita membaca dua ayat ini dan penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula qauluhu ta'ala wa awha rabbuka ilan nahli fi hadzal wahyi qawlani. Ahaduhuma annahu ilhamun. Ahaduhuma annahu ilhamun. Rawahu Adh-Dhahhaq an Ibn Abbasin. Wa bihi qala Mujahid wa Adh-Dhahhaq wa Muqatil. Ahaduhuma annahu ilhamun. Rawahu Adh-Dhahhaq an Ibn Abbasin. Wa bihi qala Mujahidun wa Adh-Dhahhaq wa Muqatilun. Wasani annahu amran rawahu al-Aufi an Ibn Abbasin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa auha rabbuka ila nahl, Rabbmu memberi wahyu kepada lebah. Makna wahyu dalam ayat ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ialah maknanya ilham. Berarti Allah Rabbmu telah memberi ilham kepada lebah. Ini pendapat Ad-Dhahhak dari Ibn Abbas. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Mujahid, Ad-Dhahhak dan Muqatil. Yakni pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada selain Nabi. Itu ilham. Ya. Kalau wahyu kepada Nabi dan Rasul. Sedangkan lebah bukan Nabi, bukan Rasul, berarti maknanya ialah ilham. Memberi ilham. Pendapat yang kedua, makna wahyu di sini ialah perintah. Rabbmu telah memberi perintah kepada lebah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibn Abbas. Dua pendapat ini saling melengkapi. Karena ilham diantaranya ialah berbentuk perintah. Seperti dalam ayat ini, bentuk perintahnya ialah agar lebah itu membuat sarang atau rumahnya. Ya. Tapi jumhur ahli tafsir lebih memilih pendapat yang pertama. Bahwa makna wahyu dalam ayat ini ialah ilham. Allah telah memberi ilham kepada lebah. Al-mas'alatu ats-tsaniyah fihi fadlun khassun lin-nahli. حيث أوحاه الله تعالى أو حيث أوحاها pakai hak saja ya, karena ini jamak. Haitsu auhaha Allahu taala. Dalam ayat ini terdapat keutamaan khusus untuk lebah. Karena Allah taala memberi ilham kepada lebah itu. Nah, jadi siapa saja yang mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala berarti pasti memiliki keutamaan apa ini tertentu istimewa, dan ini didapatkan oleh lebah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya lebah dari ujung rambutnya, kalau punya rambut ya, sampai ujung kakinya itu berfaedah. Nah, ada kandungan madu, ada propolisnya dan yang lain-lainnya. Bahkan sarangnya juga bermanfaat. Nah, banyak yang membuktikannya. Al-faidatu ats-tsalitsah. Fihi bayan anna an-nahla laha salah satu anwa'in minal buyuti. Di dalam firman Allah Ta'ala ini terdapat penjelasan bahwa lebah itu memiliki tiga macam rumah. Tiga macam rumah. Al-awwal, al-buyutu minal jibali. Yang pertama, rumah-rumah dari bagian-bagian gunung. Di gunung itu banyak bebatuan, ya. Disitulah lebah membuat sarangnya. Jadi kalau ingin berburu madu, cari sarang lebah itu di gunung-gunung, di bukit-bukit, ya. Nah, asani al-buyutu minasyajari. Yang kedua, rumah-rumah dari pohon-pohon. Biasanya kalau di hutan, nah, ini banyak pohon-pohon yang kemudian dipakai sarang lebah. Di hutan Sumbawa, hutan Sumatera, hutan Kalimantan, ya, nah, banyak. Makanya disebut madu rimba. Berarti ini ngambil di hutan-hutan, ya. Nah, asalis al-buyut mimma ya'risu an-nasu ini ada bacaan yang lain bisa ya'risu roknya di dhamma. Ya, tapi kita pakai bacaan dalam mushaf. Mimma ya'risun nasu. Yang ketiga ialah rumah-rumah lebah dari tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Nah, seperti kotak-kotak gitu ya, yang kemudian dipasang di tempat-tempat tertentu yang diduga kuat bisa memancing kedatangan lebah. Ini ada ahlinya. Ada yang mengatakan suquful bait atau suquful buyut, atap-atap rumah itu yang terbuka, biasanya suka lebah bikin sarang di situ. Ini biasanya kalau rumah-rumah pedesaan, ya. Kalau yang di kota-kota sudah hanya polusi udara, pabrik, bahan bakar, kendaraan bermotor, sehingga lebah-lebah enggak kerasa di situ, ya. Nah, kalau di rumah-rumah pedesaan, ya, atap-atapnya kan biasanya kayu jati atau kayu-kayu sengon atau kayu-kayu Kalimantan. Nah, itu biasanya dipakai oleh lebah-lebah itu untuk membuat sarang. Atau memang dibikin oleh manusia, sebagaimana yang disampaikan tadi, berupa kotak-kotak untuk sarang lebah. Itu ada teorinya, ya. Nah, saya pernah melihat sendiri, tapi di Wonogiri, nah, Wonogiri yang desa, ya. Nah, itu ada di pekarangan rumah. Datangi lebah-lebah itu, Masya Allah. Baik. Ini tiga jenis rumah atau sarang lebah. Wadalika qauluhu ta'ala anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rsun. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, wahai lebah, buatlah rumah atau sarang dari gunung-gunung, dari pohon-pohon, dan dari apa yang dibangun atau yang dibuat oleh manusia. Al-Faidatu Ar-Rabi'ah. Faidah yang keempat. Qauluhu ta'ala yakhruju min butuniha syarabun yakni al-asla bittifakil mufassirin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian keluar dari perut lebah itu syarabun, minuman, yakni al-asla. Yang dimaksud minuman di sini ialah madu. Bittifaqin fasirin, dengan kesepakatan ahli tafsir. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka bahwa yang dimaksud syarab dalam ayat ini adalah al-asl, madu. Al-faidatu al-khamisah. Faidah yang kelima, qauluhu ta'ala mukhtalifun alwanuhu. Qala Ibnu Abbas minhu ahmar wa abyadu wa asfar. Mengenai sifat Allah Ta'ala mukhtalifun alwanuhu, madu itu warnanya bermacam-macam. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, minhu, di antara madu itu ahmar, ada yang warnanya merah. Ini madu-madu secara umum warnanya merah. Madu randu. Ada madu rambutan. Wa abyad, ada yang warnanya putih. Ini madu putih. Nah, ini yang istimewa. Keputih-putihan. Biasanya warna yang keputih-putihan ini madu Kaliandra ya. Nah, biasanya ya. Tapi enggak semua madu Kaliandra itu putih ya. Wasfar, ada yang warnanya kuning. Nah, ini kalau kita biasa melihat itu madu-madu Yaman itu kekuning-kuningan. Ya. Ini sebagian. Berarti enggak cuma tiga warna ini. Tapi Ibnu Abbas menjelaskan contoh warna saja. Bahkan ada yang aswad. Itu yang warnanya apa ini? Hitam. Ini madu hitam. Ini biasanya rasanya pahit. Baik. Pahit kental. Cocok untuk menambah imun. Cocok untuk menurunkan kolesterol. Ya. Tayyib barakofikum. Al-faidatu as-sadisah. Faidah yang ke-6. Qauluhu ta'ala fihi shifa'un linnas. Fihi bayanun ala anna fil asli shifa'an. Linnasi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala fihi shifa'un linnas, pada madu itu ada obat bagi manusia. Firman Allah ini menunjukkan penjelasan bahwa di dalam kandungan madu ada obat bagi manusia. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-aslu shifa'un min kulli da'in. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, madu itu obat dari segala penyakit. Naam. Jadi ikhwan wabitina azakumullah, di antara salah satu bentuk obat alamiah yang jelas disebutkan dalam Al-Quran wa sunnah ialah madu. Ya. Ini banyak sebetulnya manfaat atau khasiat madu, baik yang sifatnya pengalaman saja atau sampai uji lab, bahkan sampai ke WHO, ini organisasi kesehatan dunia, membuktikan bahwasanya madu itu memang memiliki kandungan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, di sini sebagai tambahan faedah akan saya sampaikan sedikit tentang faedah madu. Semoga bermanfaat ya. Nah, tapi enggak semuanya, ini sebagian saja. Naam. Walil asri fawaid katsiratun. Madu memiliki banyak faedah. Minha at-takhfifu minas su'ali, pakai ain, at-takhfifu minas su'ali, memperingan pusing, ya, memperingan apa ini? Soal, flu, soal apa? Batuk, astagfirullahaladzim, ya. Kalau pusing itu sudah, ya. Soal batuk, memperingan batuk. At-takhfif minas soal. Kalau pusing sudah, kalau flu zukam, kalau batuk soal. Jadi at-takhfif minas soal. Madu bisa memperingan batuk. Jika kalian sedang batuk, minum madu, ya. Nah. Ini diakui oleh dunia. Wa minha at-taqlilu min mustawayati at-taqlilu min mustawayati al-kolesterol. Al-kulistirul. At-taklilu min mustawayati al-kulistirul. Nah, termasuk khasiat madu ialah bisa mempasok sedikit kadar kolesterol. Jadi yang gemuk-gemuk, gedut-gedut, ya kayak saya ini, ya. Nah, cocok untuk mengkonsumsi madu. Karena kadar kolesterol akan semakin berkurang dengan mengkonsumsi madu. Wa minha at-taqlilu min khatari al-isabati. At-taqlilu min khatari al-isabati bil qurhati. Bil qurhati fi al-jihazi al-hazmi. Fil jihazi pakai hak, al-hazmi pakai hak juga. Mengkonsumsi madu ini bisa memperingan bahaya terjadinya luka di pencernaan. Kalau kalian mengalami infeksi saluran pencernaan, berarti luka terjadi pada saluran pencernaan, maka biasanya kalian akan mengalami diare atau mencret. Nah, ini madu cocok untuk yang ini. Wa minha al-musa'adatu fi ilajil juruhi, pakai ain, ilaji al-juruhi wal-khuruqi, baik of al-musa'adatu fi ilajil juruhi wal huruqi. Termasuk khasiat madu membantu mengobati luka-luka. Nah, ini sudah banyak yang mencobanya. Baik kalian luka kena pisau, langsung rendam pakai madu, langsung mampet darahnya, ya. Insyaallah bidillah, dan cepat kering. Kalian luka karena kena batu, ya, sehingga bernanah, ya, tetesi madu, insyaallah kering. Luka obat luka-luka dengan sebab diabetes, ya. Orang yang kena diabetes biasanya kan luka sampai kemudian ya susah untuk kering, ya kan? Nah, rendam saja pakai madu, ya. Nah, ini sudah terbukti. Wal khuruq, dan luka-luka bakar. Nah, khuruq itu luka bakar. Nah, kalian misalkan goreng, kemudian minyaknya tadi itu muncrat gitu, ya, kena muka, segera olesi madu supaya cepat kering dan tidak membekas. Ini pernah dicoba ke salah satu santri yang bertugas di dapur. Saat itu ada musibah kebocoran selang LPG sehingga mengeluarkan api dapur itu. Nah, salah satu santri yang menjadi anggota tim dapur ini berusaha untuk menyelamatkan dapur itu dan yang lainnya dengan cara mematikan kompor. Alhamdulillah mati, tapi dia kena sambar api. Nah, sehingga yang terbakar ialah seluruh mukanya. dan juga tangannya. Langsung dibawa ke puskesmas. IGD itu. Yang masih jelek, enggak sebagus itu ya. Panas gitu. Semuanya ngipas sih. Ini panas. Akhirnya dibawa, na'am, barfikum, selesai dikasih obat itu, bawa pulang. Semua kulitnya itu gelembung semua. Mukanya juga begitu. Saya bilang, sabar. Ya. Semoga wajahmu semakin putih. Orangnya kan hitam. Kulitnya hitam. Bakar ya. Semoga dengan dibakar ini, kebakaran ini maksudnya ya. Kamu sabar, Allah ganti kulitmu jadi putih. Lebih putih dari sebelumnya. Nah, pokoknya diolesi madu. Sama satu-satu. Orang tuanya gak dikasih tahu. Nanti gak mau. Orang tuanya tahu. Ya, ya maksud kasih tahu. Kasih tahu kalau sudah putih dan mulus saja mukamu. Seolah-olah engkau muncul dengan penampilan baru yang lebih menarik. Betul? Selama sebulan lebih mungkin ya. Nah, pakai madu. Alhamdulillah kulitnya itu ngelupas. Tapi gak membekas. Nah, sekarang ini glowing selainnya itu. Licin. Yeah. Nah, nikah. Punya anak. Nah, Farfik. Orangnya masih hidup. Ya, itu mengalami luka bakar yang hebat. Alhamdulillah. Bisa diatasi, bi'idillah, dengan madu. Ya. Wa minha. Annahu mufidun limuha'abati ra'ihatil fam al-kariha. Annahu mufidun li muharabati raihatil fami al-karihati. Nah, madu sangat berfaedah untuk memerangi bau busuk mulut. Jadi kalian gak usah kemudian beli odol mahal-mahal, ya. Atau pembersih mulut. Cukup kalian rutin minum madu. Nanti bau mulutmu akan wangi. Ya, nah, walaupun gak sewangi minyak wangi, paling tidak, nah, abad kita itu, tahu abad ya, nah, abad itu bau mulut tidak busuk-busuk amat, ya, nah, ini cocok bagi pengantin baru. Baik. Pengantin baru itu begitu. akadnya sudah selesai, sah, kan makan-makan. Tak berani makan. Kenapa? Sudah gosok gigi. Kenapa? Takut nanti pertama kali bertemu dengan istrinya, istri pilihannya. Wah, ya. Bau busuk mulutnya. Gak usah takut. Makan saja. Habis itu minumlah madu. Nah. Ya, baik. Insyaallah bau mulutnya menjadi bau madu. Tapi madunya yang banyak, jangan sedikit ya, biar benar-benar mulutnya itu didominasi oleh madu ya. Nah. Apalagi kalau yang makanannya macam-macam ya. Pentol dimakan. Ya. Segala macam gorengan masuk. Segala macam sarimi masuk. Bakso masuk, apalagi ya, sambel-sambelan masuk. Wah, ini. Bau mulutnya biasanya kurang sedap. Ini dikurangi dengan madu tadi. Wa minha annahu masdarun jayyidun littaqati. Di madu merupakan suplemen yang bagus untuk stamina. Nah, di toko. Walaupun kalian gak sakit, maka sediakan madu di tempat Anda. Ya, nah, rutin minum madu untuk menjaga beng stamina, kekuatan. Nah. Apalagi kalau kalian malas makan, jangan sampai lupa minum madu. Kuat. So, saya bilang madu ya memang sumber kekuatan. Masdar jayyid litaqah, sumber yang kekuatan atau stamina yang bagus. Tapi jangan asal beli madu. Jangan asal murahnya ya. Tapi semuanya kembali kepada isi kantong kalian. Nah. Tapi kalau punya, berilah madu yang berkualitas. Yang kadar airnya rendah. Itu lebih bagus. Makanya madu yang kadar airnya rendah. Ya. Ini rata-rata mahal. Ya. Tapi memang sangat bagus. Untuk apa ini? Kesehatan. Walaupun gak mahal. Kalian punya uang sedikit. Lebih baik kalian sedia madu daripada kalian sedia permen. Ya. Ini penting untuk semuanya, ya. Baik, inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam masalah ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau memikirkannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.